وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث التاسع، حديث كسمبلان. Latimatan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini nama beliau dikatakan oleh An-Nawawi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ada ulama yang menyatakan nama asli beliau adalah Abu Hurairah. Kalau tidak salah Syekh Muqbil menyatakan nama asli Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Ada yang menyatakan Abdurrahman bin Sakhr, ini yang paling masyhur. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Ada yang menyatakan nama aslinya Abu Hurairah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Yuhaddisu, beliau menyampaikan hadis. Annahu, bahwa beliau sami'a, telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang ya dari kalian, apa saja yang aku larang ya untuklah kalian, fajtanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang kuperintahkan pada kalian, lakukanlah semampu kalian. Ini kaidahnya gitu. Kalau perintah, lakukan semampunya. Kalau larangan, tinggalkan semuanya. Kenapa demikian? Karena meninggalkan larangan lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan kan ada munfi'il, ya enggak ada melakukan. Udah diem, udah enggak ngomong, udah enggak bergerak. Nah. Ya, kalau perintah ada melakukan. Ada mesti mengucapkan, ada mesti melakukan. Taib, barakallahu fiik. Fa innama ahlaka alladziina min qablikum, karena sesungguhnya yang ahlaka, yang membinasakan, alladziina, orang-orang yang berada, yang di, mereka itu min qablikum, sebelum kalian, ini Bani Israel, apa yang membinasakan, kasratu masailihim, banyak bertanya yang enggak penting ya, wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Allah sudah perintahkan pada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya pada Musa, siapa nih? Gimana kita tahu siapa yang membunuh orang ini? Orang kaya yang gak punya anak, tapi punya keponakan. Dia dibunuh sama keponakannya, biar keponakannya cepat-cepat dapat warisan. Mereka tanya pada Nabi Musa. Nabi Musa menunggu firman Allah. Maka kata Allah Ta'ala, innallaha, kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu bakhoratan. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Enaknya mahalaunuha, apa warnanya, gimana ini yang, ya jadi ribet. Jadi ribet ya, gak boleh nanya yang gak penting. Rawahu Muslimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Padahal dibaca sini Abu Kila. Apa? Yursabu. Yursabu. Wala Walama. Walama istata'tum li'anna al-hajja yahtaju ila safarin wa yahtaju ila takalif wa yahtaju ila takalif wa yahtaju ila quwwatin badaniyatin walidzalika lam yujibhu Allah jalla wa ala illa maratan wahidatan fil umri. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal haditsu, hadis ini ya sumu tariqon, dia menggambarkan sebuah jalan wadihan yang jelas lil muslimi, bagi seorang muslim yasiru alaiha, yang ia berjalan di atasnya, yang ia harus menempuh di atas jalan tersebut. Ya. Udah, jalannya apa? Melaksanakan perintah semampunya, menjauhi larangan semuanya. Sababul hadis, ya, sebab hadis ini disebut asbabul wurud. Ya. Sebab turunnya hadis ini adalah kama jaa fi riwayati muslimin, sebagaimana terdapat keterangan hadis riwayat Muslim, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, innallaha kataba alaikum al-hajjah fahujju. Allah telah kataba, ini maknanya mewajibkan. Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk kalian haji, maka berhajilah. Faqama rajulun, ada tiba-tiba orang yang berdiri, minal hadirin, dari kalangan sahabat yang hadir kala itu, waqal, bertanya dia, Rasulullah kula am, wahai Rasulullah, apa tiap tahun haji? Masa kata anhu, Rasul diam, gak mau jawab. Ar-Rasul summa ada, ya. Nabi kemudian mengulangi lagi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innallah kataba alaikumul hajja fahujju. Sama. Pertanya lagi, ada soal, dia mengulangi pertanyaan lagi maratan salisa, sampai kali ketiga. Maka pas sampai ketiga, maka Nabi menyatakan, lau kultu na'am lau ajabat, seandainya saya katakan iya setiap tahun, maka pastilah jadi wajib tiap tahun. Ya. Ya ini kula sanatin. Maknanya kula sanat. Maknanya adalah lau kultu na'am lama statoktu. Itu bukan lama abu gila. Ya. Yang lain juga. Lamnya itu lam jawab lau, manya manafiyah. Gitu. Ya. Lamnya lam jawab lau, manya manafiyah. Ya. Lama istata'tum, maka kalian tidak akan sanggup. Li'annal hajjah, karena yang namanya haji, yahtaju ila safarin, butuh kepada safar. Yahtaju ila takalif, membutuhkan beban-beban. Ya, berat ini. Ya. Wa munadi, bukunya mana? Ada jual sama gua kira tuh. Wah, habis. Ada satu kalau enggak salah dia. Ya. Berapa harganya Marwanto? 350.000 ya. Semampunya. Dia mah duitnya banyak semampunya. Sejuta dong. Masyaallah. Wah, bisa buat gila, siapa aja yang beli? Orang TS. Siapa? Ya, ya. Perlu diadakan lagi nih. Iya. Nah. Karena haji butuh beban-beban yang berat, yahtaju ila quwwatin badaniyah. Butuh kekuatan fisik badan. Ya, tiap tahun ya orang yang punya duit tiap tahun juga belum tentu sanggup, ya. Dia punya uang gaji dia setahun 1 triliun misalkan. Haji mah enggak gampang, merem juga duitnya mah enggak seberapa kan. Mau haji yang apa namanya? VIP Furoda juga berapa sih? 3 juta merem. Diajak sekeluarga, di sekampung dia juga diajak, enggak habis gitu. Kalau gaji setahun 1 triliun gitu misalnya. Ya. Paling sekeluarga berapa sih Haji Furoda? 5 miliar gitu, 10 miliar lah taruh, 100 orang. 100 miliar. Sisa banyak itu. 1 triliun setahun. Nah. Tapi belum tentu sanggup. Kenapa? Karena kan berat haji. Safar apa segala macam. Belum tentu sanggup dia. Nah, ini sahih ini Masya Allah. Ya, seandainya tiap tahun kita enggak akan sanggup. Ini Allah tahu ini hamba. Allah yang memberikan taklim syariat kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa sholat 5 waktu? Kita sanggup, bisa sanggup kan? Pak Ahmad udah berapa puluh tahun sholat 5 waktu, santai nyaman-nyaman aja. Ya. 50 waktu. Kita sebulan puasa setiap tahun Ramadan, bisa-bisa aja. Bahkan Ustaz Marwanto nambah puasa sunnah lagi. Sehari puasa, sehari enggak. Ya enggak. Kalau puasa di pos 1, pas enggak puasa di pos 2 misalkan. Misalkan. Ya sanggup sebulan puasa. Sanggup. Ya karena Allah tahu ini kita mampu. Nah, Allah tahu. Bisa sholat 5 waktu. Bisa insya Allah. Nah, haji juga demikian. Namun kalau tiap tahun, enggak. Allah tahu. Kita enggak sanggup. Ya. Sama kayak sholat 50. Allah tahu kita enggak sanggup. Cuman ada hikmahnya jadi dikasih 50 dulu. Dikasih 50 dulu. Ya. Biar Nabi Muhammad SAW minta saran kepada Nabi yang lebih senior daripada dia. Yaitu siapa? Nabi Musa. Saya udah pengalaman, gak sanggup 50, minta keringanan lagi. Allah tahu gak bakal sanggup. Dan Allah, kan itu semua dari Allah takdirkan. Ya. Nanti Nabi SAW bertanya kepada Musa, gitu kan Allah takdirkan semuanya. Ya banyak hikmah lah di situ. Ya. Tapi menggambarkan Nabi tawadu mau nerima nasihat gitu kan. Sampai udah 5, Nabi Musa pun bilang, udah minta keringanan lagi. Oh, malu udah. Nah, malunya Nabi ini pun sesuai dengan takdir dan sesuai dengan kemampuan hamba. Gitu. Jadi 5 ini kita sanggup gitu. Sanggup. Nah. Mana lagi tadi? Di annal hajj yahtaju ila safarin wa yahtaju ila takalif wa yahtaju ila quwwatin badaniyatin wa lidzalika lam yujibhumullah, oleh karena itu Allah tidak mewajibkan. Jalla wala illa maratan wahidatan fil umr, kecuali sekali setahun seumur hidup saja. Nah, Suheri baca. Ma taraktukum. Daruni ma taraktukum. Yani la tasalu an asya'a lam yu'maru. Lam tu'mar. Lam tu'maru biha. Ma lam tu'maru biha. Terus ma umirtum bihi fa'aluhu. Ma umirtum. Ha. Tuh maru, ini kenapa sih dia tadi ya berubah jadi tak? Ini amma lam tu'maru bihi fa hadza laysa min salatikum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa hadza min rahmatillahi azza wa jalla. An yatiyal insanu min al-awamiri bima yastati'u. Wallahi la yastati'u. Terus hatta yasula udruhu wa hadha min yusri hadha هذه الشريعة ورفعها بالحرج عن الناس. نعم. Nabi SAW menyatakan, Zaruni ma taraktukum. Zaruni, biarkan aku, tinggalkan aku, biarkan aku. Ya. Biarkan aku, yang artinya biarkan yang tidak aku jelaskan. Ma taraktukum. Apa yang aku tinggalkan untuk kalian? Sudah biarin, enggak usah diminta perincian-perincian lagi. Apa yang Nabi jelaskan secara global, ya sudah. Ya. Ya'ni la tas'alu an asya'ah. Jangan kalian bertanya tentang berbagai hal lam tu'maru biha, yang kalian tidak diperintahkan dengan hal-hal tersebut. Ya. Ma umirtum bihi fa'alu, apa yang kalian diperintahkan dengannya lakukanlah. Wa ma nuhitum anhu fajtanibu, apa yang kalian dilarang dengannya maka jauhilah. Amma antas'alu amma lam tu'maru bih fa hadza laisa min sholihikum. Adapun kalian bertanya tentang hal-hal yang kalian tidak diperintahkan, ini bukan kebaikan kalian. Ya. Ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum, kata Nabi. Apa yang aku perintahkan pada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Ini rahmat Allah Azza wa Jal. Ayatiyal insan minal awamir ma yastati, bima yastati. Itu seseorang mengamalkan perintah-perintah apa yang disanggup. Ya. Bangkihu, ini filamer nih. Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i. Perintahnya apa? Masna. Adil itu. Kalau dalam i'rab adil. Adil. Masna itu ya. Sania. Sulasa. Ya. Rabi'ah. Dua. Tiga. Empat. Masing-masing kalau nikah kalian dua. Perintahnya gitu kan awalnya kan. Tapi karena gak mampu, ya karena takut istri, karena istri lebih dominan, atau karena antum berani, tapi istri antum lebih berani. Ini misalkan ya. Termasuk suami pengecut ya? Enggak. Pak Suheri ini tangguh. Tapi dibalik sosok Pak Suheri yang tangguh, ada sosok istri yang pemberani. Ada sosok istri yang beraninya itu lebih berani daripada beliau. Masya Allah. Misalkan gitu Pak Suheri ya. Nah, mana lagi tadi? Ya ini rahmat Allah. Kalau kita perintah semampunya, Allah perintahkan kita nikah 2, 3, 4. Sanggup yang satu ya udah satu. Ya enggak? Mau 2, 3, mau rumah 2, istri meraung-raung. Siapa tuh? Ada ya. Istri meraung-raung. Iya. Sampai anaknya nanya kan, "Papa, ada apa Mama, Pak?" gitu. Siapa tuh ya? Siapa itu ya? Ada ya. Oh, kalau ada keserupaannya itu berarti takdir. Waladhi tawa itu. Waladhi la yastati'uhu yasqutu anhu. Adapun yang enggak sanggup, ya udah gugur kewajiban itu bagi dia. Maka Marwanto enggak mesti nikah itu dua. Karena enggak sanggup dia. Dia enggak sanggup. Kan Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu. Nah iya. Udur bil qa'im. Ya, gitu kan Marwanto ya? Apa? Udur syar'i. Iya, syar'i. Karena itu kan udur qa'im kan? Udur qa'im ya. Ya enggak apa-apa. Ujud syar'i. Nah. Allah taala berfirman, "Fattaqullaha masata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya Allah perintahkan kita banyak hal. Ya. Maka seseorang yang tidak mampu minal wajibat dari kemampuan apa dari kewajiban-kewajiban agama ini, ya apa yang mampu? Ya puan, mamanya itu bukan mama nafiah ya. Mama usul ya. Maka yang seseorang sanggup untuk melakukan kewajiban agama ini, maka dia mesti melakukannya. Wa ma lam yastati, dan apa yang tidak mampu, maka kewajiban itu yasqutu anhu, gugur dari dia. Hatta yazula udruhu, sampai hilang uzur dari dia. Nah. Iya, sing arep sampai. Iyalah. Nih. Iya, di antara antum mungkin ada yang belum haji, sedangkan Allah mewajibkan haji kan begitu. Walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mesti ngarep berhaji. Tapi ada uzur syar'i. Belum ada kemampuan. Apa namanya? Maliyah, jasadiyah ada. Ya uzur. Sampai uzurnya hilang, Allah berikan kekayaan. Udah berangkat, jangan udah Allah berikan kekayaan, sibuk renov rumah. Beli rumah lagi, invest, beli kendaraan baru lagi. Udah berarti wajib daftar gitu. Tapi kalau enggak diperangi loh sama Umar bin Khattab. Serbu. Nah, Umar bin Khattab kan enggak ada. Iya. Umar bin Khattab enggak ada. Tapi hukum baqin, hukumnya itu tetap ada. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir orang yang tidak haji padahal mampu. Ya, buktinya apa? Diancam serang sama Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Allah menutup ayat tadi, walillahi ala nasi jul bait man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara, lihat, faman kafara. Fa inna Allah ghaniyyun hamid 'anil 'alamin. Faman kafara, siapa yang kufur? Lihat ayat itu setelahnya, apa? Faman kafara. Ya. Namun yang sahih tidak murtad walau dia mampu. Ya, tidak murtad walau dia mampu. Iman dia dosa besar aja. Ya, karena rukun Islam. Berikutnya. Kalau enggak mampu berarti enggak wajib. Wa hadha min yusri hadhihi syariah. Ini adalah kemudahan dari syariat ini. Ya, makanya Nabi menyatakan inna hadha din yusrun. Agama ini mudah. Ya. Enggak sanggup, diringankan. Ya. Lagi safar, diringankan. Ya. Min yusri hadhi syari'ah wa rafiha, dan dihilangkannya dari syariat dari dihilangkannya lil haraj 'anil nas, sikap yang memberatkan manusia. Wa qala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ini belum ya. Marwan tak tepat dong. Ini anaknya bukan yajtanibu. Yujtanab aja, dijauhi. An yatruka al-mahdiyah al-lakmah illa Allahumma illa fi halatil darurati idha ittarra ila al-mahdi fa innahu yafalu min babil rukhsati mislu an yuttarra ila al-akulli akli al-maitati فَإِنَّهُ يَتَنَوَّلُهُ لَا يَبْقَى عَلَى حَيَاتِهِ نعم يا النبي tadi وَمَا نَهَيْتُكُمْ Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang kularang dari kalian maka jauhilah. Amal manhi adapun larangan anhu, yang dilarang, fa innahu yajtanabu kulluh, semuanya dijauhi. Ya, semuanya li anna tarka ashal. Karena yang namanya meninggalkan sebuah perbuatan itu ashalu, lebih mudah. Ya, daripada minal fi'il, daripada melakukan perbuatan. Kan begitu. Ya. Melakukan atau meninggalkan lebih enak meninggalkan. Ya. Jadi rokok kali ya. Tapi susah rokok kok. Berapa rokok itu? Susah. Ninggalin. Ya. Nah itu sebenarnya mudah secara syariat. Itu kan yang bikin susah dia sendiri karena udah kecanduan. Sama kayak ada orang gini. Oh, saya kalau enggak ngerokok itu pusing gitu. Sekarang kita tanya ke dia, apakah dia baru lahir langsung ngerokok? Langsung minta rokok. Ya. Kapan dia usia merokok? Dewasa 17. Sebelum usia 17 tahun, apakah dia selalu pusing kalau enggak ngerokok? Enggak. Dia yang bikin sendiri kok. Kecanduan. Jadi saya pusing kalau enggak ngerokok gitu. Lah sebelum ini ketika dia enggak ngerokok, dia enggak kenapa-napa kok. Enggak uring-uringan gitu. Kan ada orang begitu tuh. Saya kalau enggak ngerokok pusing. Ya, asem mulut. Kayak habis tabukin Cina enggak ngelawan katanya. Ya. Lah selama ini dia enggak, ketika dia enggak ngerokok enggak apa-apa kok. Nah itu syubhat atas ini jawaban atas syubhat itu Pak Majid. Pernah kita bikin tuh podcastnya tentang rokok. Jadi orang yang bilang saya kalau nggak ngerokok pusing, selama dia nggak ngerokok belum pada ngerokok dia nggak ngalamin itu karena kecanduan. Nah. Jadi susah meninggalkan ya pelan pelan. Ya kalau dia udah terbiasa ngerokok ya pelan pelan. Tadinya sehari 10 bungkus, 10 bungkus, sehari 1 bungkus, kurangi jadi 2 batang aja. Pelan-pelan, mesti, ya memang bertahap ya. Ya, mesti ditinggalin. Mana lagi tadi? Fal fi'lu ta'ti minhu mastati'u. Perbuatan Anda melakukan, apa yang Anda sanggup? Ammat tarku, adapun meninggalkan, fahadala ahadaya juzu'an. Maka tidak ada seorang pun yang enggak mampu akan hal ini. Semuanya mampu. Li anna tarka ashalu, karena yang namanya meninggalkan itu lebih mudah. Ya. Sulit meninggalkan rokok? Lah, gampang. Tanya aja enggak mau. Wa li hadza qala, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang kularang dari kalian, tinggalkanlah. Walam yaqul, dan beliau tidak bersabda, "Ijtanibu mastata'tum." Ya, tinggalkanlah semampu kalian. Wah, enak benar kalau tinggalkan semampu kalian. Aduh. Ya. Kullu wahidin yastati ayyatrukal manhi. Semua orang bisa meninggalkan yang dilarang. Allahumma illa fi halati darurah. Kecuali ini Allahumma itu ya Allahumma illa itu sepaket maknanya kecuali. Ya. Kecuali ketika dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat, idza tarra ilal manhi, jika seorang terpaksa ya melakukan hal yang dilarang, fa innahu yaf'aluh, maka dia melakukannya min babi rukhsah, ya karena ya ada keringanan yang dia dari syariat yang diambil, mislu ayyut tarra, misal dia ya terdesak terpaksa ila akhril maitah, untuk makan bangkai, karena kalau enggak makan dia mati. Ya, mati dia. Fa innahu yatanawaluhu, kan dia makan bangkai tersebut, dia qa ala hayatihi, untuk mempertahankan hidup dia. Ya. Bahkan ya ikhwah, ini kata para ulama ahli usul, seandainya seorang dalam keadaan darurat, dia mesti makan, kalau enggak makan dia mati. Kalau enggak makan dia mati. Di tengah hutan ada bangkai. Bangkai rusa misalkan, mati. Dia enggak mau makan. Ya. Ini dikatakan oleh Masruq. Masruq salah seorang ulama salaf. Siapa yang dalam keadaan darurat yang seharusnya ada bangkai dia makan, namun dia enggak makan. Ya, dakhala nar, maka dia masuk neraka. Kenapa? Dianggap bunuh diri. Dianggap bunuh diri. Nah, itu bahkan wajib. Karena mempertahankan hidup wajib. Kita enggak boleh bunuh diri kita. Ya. Kan kita tahu kalau kita enggak makan mati nih. Dengan alasan tawadu, oh saya enggak mau menghadap Allah dalam keadaan di perut saya ada haram. Ya, orang Allah bolehin kok. Itu ketika kita darurat berubah tuh zat si bangke. Jadi halal cuma sebatas menghilangkan lapar, jangan nambah kenyang, nambah. Sampai oh nambah lagi enak juga ya. Bukan. Sebatas tidak menghilangkan lapar itu. Nah, kalau enggak mau makan masuk neraka. Kenapa? Bunuh diri. Karena dianggap bunuh diri. Ini ya harus dipahami itu. Mana berikutnya lagi? Nah, Pak Majid. Hadzaro. As'ilah ti. Haroju. Bukan doiku, doiku, ya. Doiku. Doi. Wabitali hada alladhi yuksiru as-su'ala. Yatruku. Cukup ini dulu. Nah, kata Syekh, "Tsumma innahu," kemudian beliau Nabi SAW haddara man min kasratil as'ilah. Beliau memberikan tahdzir, peringatan dari banyaknya bertanya. Allati la yahtaju ilaihi fi umur din, yang tidak dibutuhkan konten pertanyaan tersebut dalam urusan agama ini. Wa daraba dzalika masalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bil umami as-sabiqah, dengan umat-umat terdahulu. Fa innahu idza kasuratil as'ilatu fa inna hidin yahsulu hal haraju wadh-dhayqu 'alan nas. Karena kalau sudah banyak bertanya ini, ya, maka akan muncullah keberatan, kesempitan, ya, tekanan kepada manusia. Kan tadi banyak nanya tuh. Tiap tahun ya Rasulullah, tiap tahun ya kan terlalu banyak tanya, nanti jadi jawabnya jadi berat ya. Ya, laukultu na'am la wajabat, kata Nabi. Seandainya saya bilang iya tiap tahun, jadi wajib, jadi berat. Nah. Ya. Ini contoh misalkan di kelas. Ya. Di kelas gitu. Gurunya di kelas bilang ya, dibaca-baca lagi ya. Pelajaran kemarin, ada yang nanya, ada PR gak pak? Gitu. Ada PR gak pak? Oh iya, ada, kerjakan. Tolit. Ya kak, jadi bikin berat kan? Padahal gurunya bilang, ya dibaca saja bukunya ya, dibaca saja murojaah. Nanya nyeletuk, ada PR gak pak? Oh iya ada. Ada tugas gak pak? Oh iya ada. Rangkum dari latihan sekian, buset banyak bener, pusing dah. Nah, ini. Bahkan mudaratnya bukan cuma menimpa dia, satu kelas gitu kan. Nah ini juga agama ini. Dia yang banyak tanya nanti wajib semua umat, semua umat jadi wajib. Nah, barakallahu fiik. Wabitali selanjutnya hadal ladzi yuksiru sual, orang yang banyak tanya ini, yang memperbanyak tanya ini, yatruku ta'ata, dia pun akhirnya akan meninggalkan ketaatan karena dia enggak mampu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian banyak bertanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian itu justru membuat kalian susah jika kalian bertanya tentangnya. Ya, ketika Al-Qur'an diturunkan. Ya. Tubdalakum. Ya, itu diturunkan kepada kalian afa Allahu anha. Semoga Allah memaafkannya. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Ghafur, penyayang lagi Maha Halim, bijaksana. Ya, qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sungguh telah suatu kaum telah bertanya kaum sebelum kalian, summa asbahu biha kafirin. Karena banyak tanya akhirnya mereka menjadi kafir. Allah musta. Paham? Fatakalluhu. Bukan mud'atun, mada'ah. Mada'ah. Mada'atun ila tarki wa tanaffu'i. Ma umirta bihi fa'ti minhu mastati'an. Wa ma nuhita anhu fajtanibuhu. Wa ma 'alaika illa tibban aqab. Bukan fajtanibu, itu kan fil amr ya? Fajtanibu. Fajtanibu. Fajtanibu wa ma 'alaika illa ilal ittiba. Ittiba. Terus ati bi asya'a min indika aw taqtarib asya'a. Hadha min at-ta'dini baina yadayillahi wa rasulih. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La taqul dimada lam yujibillahu kada, dimada lam yuharrimillahu kada, lapas al masalah misla. Nah, kemudian kata Syekh, ya patakan luf, memberat-beratkan diri fil as'ilah, dalam bertanya itu adalah mada'atun ila tarki wa tanattu', itulah sebab faktor untuk meninggalkan perintah, ya, dan akhirnya sebab menuju sikap tanatto ekstrim berlebihan. Ma umir tabi, apa yang anda diperintahkan, pak timinu mas satiu, lakukan semampu anda. Wa monohi ta'anhu, dan apa yang dilarang dari anda, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma'alaika illa tiba'u fakot. Nah, tidak ada kewajiban bagi anda kecuali ittiba saja. Ittiba, mengikuti saja. Wala ta'ti bi asya'a min indik, anda tidak melakukan berbagai hal yang itu merupakan dari diri anda sendiri, dari personal anda sendiri. Au taftarid asya'a, janganlah anda mewajibkan beberapa hal yang hadza min taqdim, maka ini adalah bagian dari lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lancang. Ya. La taqul limadza lam yujibillahu kada. Jangan anda katakan kenapa Allah enggak mewajibkan ini. Nah. Atau limadza lam yuharrimillahu kada. Kenapa Allah tidak mengharamkan ini? Ya, la tas'al misla hadza su'al. Jangan anda bertanya, ya, seperti pertanyaan ini, dengan pertanyaan ini.